Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Kita masih membicarakan tentang muqaddimah. Ya, sebelum memasuki materi, maka di sana ada muqaddimah-muqaddimah. Ini muqaddimah yang terakhir, yaitu berkaitan dengan muqaddimah cetakan yang kedua. Yang mana al-muallif di sini merasa memang perlu menuliskan hal-hal yang nanti akan disampaikan pada muqaddimah pada cetakan yang kedua ini. Muqaddimatu tab'ati saniyati. Ya, muqaddimatu tab'ati saniyati. Muqaddimah cetakan yang kedua. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, ahmaduka Allahumma hamda syakiri li fadlika wa ni'amika. Saya memujimu ya Allah dengan penuh rasa syukur atas karunia dan nikmat-nikmat darimu. Wa usalli wa usallimu ala nabiyika Muhammadin al-mab'usi hadiyan wa mu'alliman wa rahmatan lil alamina. Saya mengucapkan salawat dan salam kepada nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai pemberi petunjuk kepada kebenaran dan orang yang mengajarkan kebaikan serta rahmat bagi seluruh alam. Ya, adapun yang ada di dalam kurung itu tidak ada pada lafaz aslinya, ya, ini sebagai tambahan untuk memudahkan saja, atau terjemahannya adalah bahwa kalimat hadian, mu'aliman, rahmatan ini sama berkaitan dengan lil alamin, atau lil alamin ini muta'alik kepada hadian dan juga mu'aliman dan juga rahmatan, ini juga bisa seperti itu, ya, sehingga ini nanti dijadikan satu, yaitu nabimu yaitu Muhammad yang diutus, dia sebagai orang yang memberikan petunjuk untuk seluruh alam, mu'alliman lil alamin yaitu sebagai orang yang mengajarkan atau guru bagi seluruh alam, wa rahmatan lil alamin dan juga rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi tidak masalah insyaallah. Jadi boleh dari sisi seperti itu, tidak masalah. Wa ba'du, dan setelahnya, faqad yasarallahu bifadlihi nafada naskhi tab'atil ula fi fatratin wajisatin. Sungguh dengan karunia-Nya Allah telah memudahkan bisa selesai naskah, yaitu naskah cetakan pertama dalam masa yang cukup singkat. Walaqal kitaba qabulan wastihsanan wa asyara bihi walillahil hamdu katsirun min talabatil ilmi wa asatidzatin nahwi. Dan kitab ini bisa diterima dan terhitung kitab yang direkomendasikan, kitab yang dinilai baik. Dan banyak dari para penuntut ilmu, juga para guru nahwu memuji kitab ini. Milik Allah lah semua pujian. Ya, di situ ada kalimat walillahilhamdu itu disisipkan di tengah-tengah kalimat, maka jumlah walillahilhamdu di sini adalah namanya jumlah muta'arridah, yaitu kalimat yang disisipkan, yang tidak punya posisi i'rab. Maka seakan-akan kalimatnya wa asyada bihi kasirun min talabatil ilmi wa asatidatin nahwi. Ya, cuma disisipi dengan walillahil hamdu. Naam, namanya apa? Jumlah muta'aridah. Kemudian wa ba'da nafadin naskhi tawaqaftu tiba'at al-kitabi sanawatin adidatan li asbabin la hawla li fiha wala quwata. Kemudian beliau mengatakan, dan setelah selesai naskah cetakan pertama, saya berhenti mencetak kitab dalam beberapa tahun. Sebabnya saya tidak punya daya dan upaya untuk hal itu. Ya, artinya ada perkara yang menjadikan beliau tidak mencetak kitab dalam beberapa tahun tersebut. Ya, kemudian beliau mengatakan, wa kuntu khilala hadhihi sanawati uqimu durusan fi syarhil kitabi. Ya, kemudian beliau mengatakan, dan selama beberapa tahun tersebut saya mengisi aktivitas dengan mengajarkan syarah kitab ini. Ya, artinya kitab ini diajarkan oleh beliau. Ya, jadi beliau yang menulis, kemudian beliau juga mengajarkannya. Wa kullama syarahtuhu wa am'antu an-nadhara fihi ra'aitu anna ba'dha al-abwabi wal masaili tahtaju ila ta'dilin wa tashhihin wa tanqihin fi amsilatiha wa syarhiha wa tamarinha. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya tadi mengatakan beliau mengajarkan kitab ini, yang mengajarkan syarah kitab ini, dan setiap kali saya menjelaskan kitab ini dan mempertimbangkan kandungannya, maka saya melihat ada beberapa bab dan permasalahannya yang butuh untuk dirubah dan diperbaiki serta ditinjau ulang dalam beberapa contoh-contohnya dan juga penjelasannya serta latihan-latihannya. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya wajar bagi setiap penulis kitab. Setelah selesai, kemudian dilihat lagi, diulang lagi, ternyata dia melihat, oh ternyata pada bagian ini salah, pada bagian yang itu salah, yang ini kurang lengkap dan sebagainya. Itu beliau merasa seperti itu. Dan begitulah ya, setiap penulis kitab ketika menulis, maka sedikit banyak ya di sana ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka beliau akui ya bahwasanya ada beberapa hal yang dalam beberapa bab dan juga masail permasalahan ini, maksudnya bukan kitab ini bermasalah, bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi yang dimaksud masail itu adalah poin-poin faidah ya, poin-poin faidah dari suatu kaidah gitu. Yaitu namanya masail. Ya, pada beberapa bab dan masail dari bab tersebut, yaitu poin-poin faidah yang ada itu. Nah, itu maksudnya. Ya, beliau melihat di situ butuh untuk dirubah, diperbaiki serta ditinjau ulang dalam beberapa contoh-contohnya dan penjelasannya serta latihan-latihannya. Kemudian beliau mengatakan wa asartu ala ba'dil akhtail madba'iyati ma'a nadratiha walillahil hamdu wa lam yaku minni illa ansahahtu al akhta'a illa ansahahtu al akhta'a. Kemudian beliau mengatakan, dan saya ada beberapa salah cetak meskipun sedikit. Ya, maksudnya beliau setelah melihat ada beberapa salah cetak, yaitu al-akhtha'il madba'iyah, ya, beberapa salah cetak ma'an nadratiha meskipun jarang atau sedikit ya. Dan itu adalah pujian bagi Allah, walillahil hamdu, milik Allah lah semua pujian. Ini juga jumlah muta'aridoh lagi. Artinya ketika beliau mengatakan, ya saya ada sih salahnya meskipun sedikit, itu bukan sedang ujub, bukan. Maka dikembalikan kepada Allah. Pujian itu adalah milik Allah. Falam yakum minni illa an shahhatul akhta'a. Ya, maka beberapa kesalahan tersebut tidak bisa saya biarkan begitu saja. Dan ini memang kewajiban bagi setiap penulis, ya penulis ketika dia menjumpai dan dia tahu ada yang salah, ya dirubah. Ya dirubah, tidak dibiarkan begitu saja. Naam. Dan tidak bisa beralasan seperti ini. Yang namanya tulisan manusia ya pasti ada salahnya. Ya itu betul, tapi maksudnya kalau kita tahu ada yang salah ya dibetulkan. Diralat seperti itu ya, bukan dengan alasan itu kemudian tidak mau memperbaikinya. Nah, wallahu alam. Wa alajtul abwaba wa masailaha bitanqihi wattahdhibi walhadfi waziyadati wataqdimi watta'khiri. Kemudian beliau melanjutkan, dan saya merevisi beberapa bab dan permasalahannya, artinya masail dari bab tersebut ya. Tadi sudah saya sampaikan masail itu ya semacam faidah-faidahnya, dengan meninjau ulang dan mengatur kembali agar minim kesalahan. Ini memang harus dilakukan oleh setiap penulis, berusaha ya, berusaha sebisa mungkin untuk meminimkan kesalahan. Ya, di antara caranya tadi ketika melihat kesalahan ya diralat seperti itu. Ya. Kemudian menghilangkan serta menambah. Ya, jadi di buku ini ada artinya sedikit ya, menghilangkan maksudnya menghilangkan serta menambah. Ya, di sini kadang ya, kadang di buku yang lama itu tidak ada, di buku yang sekarang ada. Ini namanya menambah, dan itu yang lebih banyak. Ya, karena jumlah halamannya juga selisihnya cukup banyak. Ya, jadi banyak penambahan-penambahan di buku yang baru ini. Ya. Akan tetapi, terkadang ada di buku yang lama ada, di buku yang sekarang malah tidak ada. Itu namanya mengurangi atau menghilangkan. Tapi itu jarang dan jumlahnya sedikit. Ya, ketika kita mengajarkan buku ini ya kepada para santri ya, yang sering, yang banyak adalah penambahan. Yang di buku lama enggak ada, di buku sekarang ada. Adapun yang di buku lama ada, di buku sekarang tidak ada, itu jumlahnya sedikit. Nah, meskipun demikian beliau mengatakan dengan menghilangkan dan menambah. Juga dengan mendahulukan dan mengakhirkan, ya mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Kemudian beliau mengatakan, waraja'tu an ra'yi fi mas'alatil mu'annasi as-sulasiyyi. Ya, fi mas'alatil mu'annasi as-sulasiyyi sakinil wasti fi babil mamnu'i minasyarfi. Kuntu urajjihu ra'ya man yaqulu anna asyarfa aula wa tabayyana li anna al-man'a aula. Ini penting sekali ya, sebagai bentuk ralat dari beliau. Bahwasanya beliau mengatakan, dan saya telah rujuk dari pendapatku. Artinya kembali kepada pendapat yang lebih benar setelah beliau merenungkan. Dalam permasalahan tentang isim mu'annas yang terdiri dari 3 huruf, yang huruf tengahnya bersukun, dalam bab isim-isim yang tidak menerima tanwin. Ya, kita ambil satu contoh, misalnya Hindun seperti itu ya. Hindun ini isim mu'annas, sulasi, tengahnya sukun. Ya, maka beliau mengatakan, yang dulunya saya menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa menerima tanwin itu lebih utama. Jadi yang lebih utama adalah bertanwin Hindun. Akan tapi setelah jelas bagi saya mana yang lebih kuat, maka saya menguatkan bahwa tidak menerima tanwin itu lebih utama. Kalau di buku yang lama bisa dilihat pada halaman 44 itu. Ya, pada halaman 44 beliau mengatakan wasarfuhu aula. nahu hindun, wada'dun, warimun. Bahwasannya dengan memberikan tanwin itu lebih utama, contohnya hindun, da'dun, dan rimun. Adapun pada pada buku yang baru, itu bisa dilihat pada halaman 57. Ya, kalau yang lama 44, yang baru 57, ya di sana beliau mengatakan bahwasannya wa man'uhu awla. Ya, kalau yang lama wa sarfuhu, kalau yang baru wa man'uhu, yaitu tidak menerima tanwin itu lebih utama, nahu hindu wa da'du wa rimu. Itu kalau yang dulu kan apa, hindun wa da'dun wa rimun. Nah, ini sebagai bentuk rujuknya beliau dari pendapat yang lama kepada pendapat yang baru bagi beliau. Maksudnya beliau lebih menguatkan bahwasannya tidak menerima tanwin itu lebih utama. Kemudian beliau mengatakan wa ma'a hadza kullihi la adda'i anna al-kamal alladhi nashattuhu qad tahaqqaqa. Ini sebagai bentuk tawadhu'nya, ya. Meskipun demikian, saya tidak mengklaim bahwa kesempurnaan yang saya cari sudah terwujud. Ya, artinya beliau tetap melakukan proses dan proses terus, belajar dan belajar terus, ya, sebagaimana kita ya harus lebih dari itu sebenarnya, ya, belajar dan belajar terus, tidak merasa anak udah puncak, ini udah paling pinter misal, ya, tidak mau belajar lagi, tidak mau menimba ilmu lagi misalnya, enggak. Ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya meskipun demikian, saya tidak mengklaim bahwa kesempurnaan yang saya cari sudah terwujud. Kemudian beliau melanjutkan, dan ini juga penting, wa hasbi anni lam alujuh dan wa lam addakhir wus'an fi an yuhaqqiqal kitaba ahdafahul marjuwata fi khidmatil lughatil arabiyyati wa tullabiha. Jadi beliau mengatakan bahwasanya saya tidak mengklaim bahwasanya ilmu saya sudah sempurna, katakanlah seperti itu, ya. Akan tapi yang terpenting bagi saya, dan ini juga sebenarnya bagi kita semua ini, yang terpenting bagi saya adalah berusaha keras, mengerahkan segenap tenaga, serta melakukan sebatas kemampuan untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan dari kitab ini dalam memberikan sumbangsihnya bagi bahasa Arab dan para penuntutnya, atau para penuntut ilmu tentang bahasa Arab. Artinya apa yang bisa kita lakukan, ya apa yang bisa kita lakukan itulah yang kita lakukan, yaitu belajar, belajar, dan belajar, berusaha, berusaha, dan berusaha, dengan mengerahkan semua kemampuan yang kita miliki, potensi yang kita miliki, ya, waktu yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, termasuk di dalamnya dana, gitu kan, ya. Kita kadang butuh dana, butuh uang untuk meraihnya. Maka tidak masalah, insya Allah semuanya akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan pahala di sisinya. Dan itulah harapan kita yang paling besar itu ke situ. Ya. Jadi kita tidak perlu untuk mengklaim sudah sempurna atau belum, sudah maksimal atau belum. Yang penting kita berusaha dan berusaha sebagaimana beliau. Ya, bahwasanya beliau mengatakan apa yang sudah dilakukan ini bukan menunjukkan ini loh saya sudah sempurna ilmunya, sudah tidak perlu lagi belajar lagi, enggak. Ya, bahkan setiap beliau melihat tetap ada di sini ada kesalahan, nanti di mana ada kesalahan. Ya, bahkan sekelas Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu juga seperti itu. Beliau mengatakan setiap kali saya membuka kitab saya ketemu dengan kesalahan, gitu ya. Kemudian dibuka lagi, melihat ada kesalahan lagi. Maka puncaknya mengatakan kesempurnaan itu hanya milik Allah Ta'ala. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha dan berusaha. Wallahualam. Kemudian, هذا والله أسأل أن يجعل هذا الكتاب لمن تعلمه ميسرا مغنيا ومفيدا ولمؤلفه minal wali muallifihi minal azabi mujiran innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Saya mohon kepada Allah semoga Dia memberikan kitab ini merupakan kitab yang sempurna. Afan, merupakan kitab yang mudah afannya. Ana ulangi. Saya mohon kepada Allah semoga Dia menjadikan kitab ini merupakan kitab yang mudah, yang mencukupi dan bermanfaat bagi siapapun yang mempelajarinya. Dan bisa menjadi sebab menyelamatkan penulisnya dari siksanya. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pelindung dari itu semua dan berkuasa melakukannya. Husain ibn Abdullah al-Ali mudarrisun mutaqaidun al-Jami'atul Islamiyatu Ma'hadu Ta'limi Lughatil Arabiyyah. Husain bin Ahmad bin Abdullah al-Ali, pengajar yang sudah pensiun ya. Wallahu a'lam, di sini dituliskan seperti itu menunjukkan ketika dicetaknya buku ini berarti beliau sudah mutaqaid, yaitu sudah pensiun. Universitas Islam, Pusat Pembelajaran Bahasa Arab, fil yaumir rabi'i syahr jumadal ula sanata sitin wa salasina wa arba'i mi'atin wa alfin lil hijrati, yaitu pada tanggal 4 bulan bulan Jumat, tanggal 4 bulan Jumadal Ula tahun 1436 Hijriah. Ya, demikianlah mukaddimah dari beliau berkaitan dengan cetakan yang kedua. Dan kalau kita lihat memang sudah ada dua cetakan, yang pertama kemudian direvisi dengan yang kedua tersebut, dan kita memahami apa-apa yang ingin beliau sampaikan di sini. Ya, semoga kita bisa mengambil faedah, ya, faedah yang sangat banyak sebenarnya. Ya, di antaranya adalah faedah tentang adab, ya, faedah tentang adab terutama bagi mereka yang menulis kitab seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan, atas kesalahan kekurangan Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.